sendiri. Bagai malam-malam tiada berbintang sendiri. Tiada lagi yang kudamba, semuanya kini tinggal kenangan. Sampai kapankah ku harus begini sendiri? Padaku insan lemah ini, insan lemah.